من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menimpakan taufik dan kemudahan kepada kita sehingga di pagi hari ini dapat kita berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat subuh jemaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit siraman rohani atau penambahan wawasan kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama yang telah beliau bawa, dan juga diberikan kesabaran dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah ataupun berbagai bentuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita karena kita di hari-hari ini adalah dalam bulan Zulhijjah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama mulai dari ibadah kurban, demikian pula ibadah agung di bulan ini yaitu menggunakan ibadah haji, di mana rangkaian dari ibadah haji itu sebagian besarnya adalah merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian di lanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan berbagai penjelasan yang rinci. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah para nabi banyak sekali faedah-faedah pelajaran. Secara khusus kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dalam beberapa hari ke depan kita akan bahas faedah-faedah ilmiah dan imaniah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita SAW untuk membacakan kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Ya, wahai Muhammad, ya, dan bacakanlah, watlu 'alaihim, bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada orang-orang beriman, artinya pelajari kisahnya. Ini perintah dalam Al-Qur'an, wa sallallahu nabaa Ibrahim. Bacakan kepada mereka ya tentang kisah Ibrahim. Berarti diperintahkan mengenal sejarahnya. Ya, bagaimana perjuangannya? Karena dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran penuh sekali dengan pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah. Al-Quran disebutkan oleh para ulama isinya ada membagi tiga macam, yaitu i'tiqad, keyakinan, berhubungan dengan berbagai perkara, beriman kepada Allah, malaikat, terus kepada kitab-kitab suci, beriman kepada Rasulullah di akhirat dan takdir baik dan buruk, dan serta rincian-rincian cabang-cabang dari setiap rukun iman yang enam tadi. Kemudian ada lagi namanya, yaitu al-ahkam, hukum-hukum, mulai dari ibadah, hukum muamalah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-qasas, kisah-kisah. Kalau kita lihat, hampir-hampir setiap surat tidak ada yang namanya kisah. Kenapa? Karena dari kalau kita membaca Al-Qur'annya, kita dalami, kita hayati, ketika Allah memberitakan sesuatu atau melarang sesuatu, setelah itu Allah sebutkan kisah. Contoh umpamanya di awal surat yang kedua dalam Al-Qur'an, surat telah merinci tentang pertama orang beriman bagaimana sifatnya, kemudian orang kafir bagaimana sifatnya di awal surah Al-Baqarah, kemudian orang munafikin, kemudian datang kisah siapa? Kisah Nabi Musa dan umatnya. Itu kalau dilihat konteks kisah itu sangat erat dengan isinya, kandungannya dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Ya. Maka oleh sebab itu kisah Nabi Musa aja diulang berapa kali dalam Quran. Kenapa? Karena itu sebagai syawahid, karena kadang ringkas, kadang panjang kisahnya, untuk membuktikan ya kenyataan yang telah terjadi di muka bumi ini, baik bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah atau orang-orang yang mau menerima perintah Allah, langsung terbukti. Maka ini satu metode di dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita, pengajaran juga begitu. Harus ada dibantu dengan tauladan. Bahkan Allah SWT, ya, demi pentingnya tentang kisah ini, kisah Nabi Ibrahim secara khusus dan kisah para anbiya yang lainnya, karena dari kisah-kisah itu kita akan menteladani mereka, kesabaran mereka, perjuangan mereka, ujian mereka hadapi, mengerti bagaimana besarnya jasa mereka, bagaimana bukti-bukti kebenaran di salah yang mereka bawa. Akan banyak sekali sebetulnya pesan-pesan keimanan yang bisa kita gali. Cuman ketika kita membaca kisah-kisahnya Al-Quran, kadang-kadang tidak sampai kepada pesan yang diinginkan dari kisah itu. Nah, itu kebanyakannya kita. Kadang-kadang kalau bicara masuk kisah, kisah Nabi kita mau salam-salam dalam berjihad segala macam, banyak kita lebih fokus di mana tempat kejadiannya, siapa saja yang ikut dalam kejadian itu, tanggalnya berapa, ke situ kita banyak perginya. Tidak melihat inti pelajaran yang ada di dalam kisah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kisah itu penting, tetapi kisah yang sahih. Karena di sana juga banyak orang membawa kisah-kisah yang palsu, dibuat-buat. Ini enggak benar juga. Gitu. Sehingga dari kisah itu kita akan menjadikan mereka kedua, perjuangan kesabaran mereka. Oleh sebab itu secara khusus Nabi Ibrahim pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mumtahanah ayat 4? Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah. Apa uswah hasanah? Tauladan yang fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Itu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama. Kalau kita tidak belajar, kita membaca kisahnya dan tidak mencoba menggali faedah-faedah pesan ilmiah yang ada di dalamnya, gimana kita akan bisa menjadikan beliau sebagai kodua? Bagaimana kita bisa menjadikan beliau sebagai kodua? Ya. Apalagi dalam kisah Ibrahim itu luar biasa banyak sekali, nanti akan kita bahas perjuangan beliau dalam berdakwah kepada orang tuanya, kepada kaumnya. Kesabaran beliau ketika beliau telah mendapatkan anaknya sudah mulai dewasa, ya, lalu diuji. Oh. Dan Allah menyebutkan itu adalah bala'un 'adzim, ujian yang berat sekali itu. Bagaimana dia sabarnya, bagaimana pula kisah istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang berakhir dengan kisah keluarnya air zam-zam, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, seterusnya. Dari kisah itulah kita akan melihat, menambah keyakinan kita ya terhadap berbagai ajaran agama Allah. Maka penting belajar kisah, penting ya, tetapi hanya tidak sekedar kisah. Karena dalam kisah Nabi Ibrahim ini lebih erat hubungannya dengan masalah akidah dan tauhid, lebih besar besar. Karena beliau ini Imam Hunafa, imamnya ahli tauhid. Ya, beliau yang membutuh perjuangan luar biasa. Kita dengan belajar kisah, baik kisah sahabat, para nabi, misalnya, itu yang harusnya kita cari gitu. Apa sebetulnya pesan pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai pedoman, sebagai penghayatan bagi kita. Jadi itu alasan kita membahas ya, karena sekitar 5 hari ya, kita 13, 15, 16, 18, tanggal 20 itu Agustus. Kita akan coba mempelajari beberapa kisah Ibrahim ini dan mencoba menggali bagaimana faedah-faedah yang dapat kita ambil insyaallah. Jadi diperintahkan Allah, watslu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan kepada mereka kisah Ibrahim. Insyaallah kita ini termasuk mengamalkan ayat ini. Ya kan? Ini bentuk pengamalan dari ayat ini. Allah cerita, perintahkan kepada kita untuk apa? Membaca, mengenal sejarah Ibrahim. Tentu tadi kita katakan tidak sekedar mengenal sejarah saja, ada pesan pelajaran situ. Apa antaranya faedahnya? Yang Allah tegas kata di qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang baik. Mari kita simak cuplikan kisah Nabi Ibrahim dalam menegakkan nilai-nilai tauhid dengan umatnya. Nanti kan ada kisah Ibrahim bersama Raja Namrud, ya, penguasa yang hidup bersama beliau. Baik. Ibrahim, saya tidak sebetulnya sih kalau kita bahas nih panjang karena banyak sekali pembahasan ini. Ada yang mencoba menulis biografinya juga, siapa Ibrahim itu, di mana dia hidup, ya. Nabi Ibrahim dalam silsilah apa namanya keturunan beliau ada Ibrahim bin Tarikh. Ada juga bin Tarikh. Itu bapak beliau Azar. Beliau lahir di Ardi Kaldaniyin. Kaldaniyin itu daerah Syam itu dulu yang sekarang Syria, Palestina itu ada tiga apa namanya suku besar yang hidup, Kaldaniyin, Kananiyin, kemudian ada lagi Fenikia. Kalau yang belajar sejarah dunia, sejarah perbakala gitu, sejarah sebelum ini, prasejarah gitu ya, itu ada itu. Kaldaniyin itu bahasa Latinnya apa? Saya lupa juga karena udah lama itu pelajaran waktu SMA ya. Itu asal-muasal dari perkembangan manusia. Manusia ini yang pertama berada itu berarti daerah sana itu. Kan daerah Syam. Nah, hidup di daerah Syam yaitu daerah Babil. Babil ini daerah Irak. Babil disebutkan dalam Quran dalam kisah dua orang malaikat yang memberi ujian kepada manusia tentang ilmu sihir dalam surah Al-Baqarah. Di daerah Irak. Nah, atau dikenal dengan penduduknya sebutkan Babilonia, ya kan? Terkenal ya. Beliau lahir di daerah Babil ini, ya. Kemudian ini disebutkan dari para ahli sejarah, ya, seperti Ibnu Asakir dan lainnya. Kemudian beliau berhijrah ke arah Kananiyin. Ada Kaldaniyin, ada Kananiyin. Saya lupa terjemahnya bahasa Latinnya, perlu juga biar antum paham juga biar nyambung dengan ilmu waktu SMA dulu gitu. Yaitu daerah yang di sekitar Baitul Maqdis. Dulu sebelum Yahudi, kalau kita bicara sejarah daerah Palestina itu yang pertama tinggal di situ adalah Kaldaniyin, Kananiyin, dan Fenikiyin termasuk namanya yaitu Palestiniyin. Palestiniyin ini adalah orang-orang Arab yang hijrah dari daerah Yaman setelah hancurnya apa? Bendungan apa? Ma'arif. Sebagian pergi ke daerah Madinah, Yasrib, sebagian pergi ke daerah sana. Nah, orang Yahudi mengatakan mereka lah yang punya bumi Palestina kan begitu. Ini bantah secara sejarah. Filistinian itu sudah ada sebelum orang Yahudi masuk. Karena setelah Yusuf pindah bersama keluarganya di Mesir, ya kan? Nah, setelah itu dibawa lagi oleh Musa, orang Yahudi keluar dari Mesir, Musa meninggal bersama dengan Yusha bin Nun yang masuk ke daerah Palestina. Nah, orang-orang musyrik yang diperang itu adalah Kaldaniyin dan Kananiyin. Itu secara historis, orang Yahudi itu kalau mengaku mereka yang pertama tinggal Palestina juga tidak benar. Kisah sejarah itu sudah ada orang Palestina, orang Arab asli Yaman tinggal di situ. Namanya memang Palestina. Sebelumnya, tapi daerahnya kecil, pinggir laut. Itu sejarahnya. Nah, dan beliau setelah itu berhijrah ke Kanaan ini di sekitar dan tinggal di Haran. Haran ini juga daerah tempat lahirnya siapa Nabi? Di Haran di tempat lahirnya juga Syekh Islam Taimiyah terkenal ya. Beliau tinggal di daerah Haran. Daerah Haran ini adalah memang pusat budaya. Terkenal dengan ilmu filsafat dan ilmu bintangnya. Sehingga penduduknya banyak menyembah bintang. Nanti di kisah Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim dalam berbantah dengan kaumnya ketika melihat bintang, melihat bulan, melihat nanti akan datang kisah. Jadi mereka itu menyembah bulan dan bintang. Itu kisahnya di sana, Nabi Ibrahim di situ. Baik. Kemudian ya, yang mana mereka menyembah bintang disebut juga agamanya oleh sebagian ulama namanya Sobi'ah. Ini nama agama juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Sabiin. Ada mengatakan Sabiin itu agama memang agama musyrikin yang kaumnya di Kaldaniin yang diseru oleh Kanaaniin yang mana Nabi Ibrahim berdakwah di tengah mereka. Ya, yang pada akhir nanti akan disebutkan kisahnya Nabi Ibrahim mereka bakar. Ya, dan diselamatkan Allah SWT. Baik. Dan kita tidak akan terlalu banyak bicara ini, cuman di mana Nabi Ibrahim itu ada? Dia di daerah Irak. Irak itu kan dekat dengan Syam juga. Jadi Babil berlahir di situ, kemudian hijrah ke Haran. Haran adalah daerah sekitar Baitul Maqdis. Saya kita lebih banyak aja membahas masalah Al-Qur'an dan faedah-faedah yang ingin kita ambil, ya. Itu sedikit biar terbayang di mana beliau berdakwah. Baik. Pertama kita akan bicarakan masalahnya bagaimana Nabi Ibrahim menegakkan nilai-nilai tauhid di tengah kaumnya. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Syu'ara ayat 69 sampai 77. Itu bisa diulang di rumah, dilihat, dibaca lagi terjemahannya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Ya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Kami menyembah apa? Berhala-berhala. Maka kami bertahan untuk selalu beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Baik, apa sejarahnya ibadahnya orang menyembah patung itu? Berawal dari apa? Yaitu mengkultuskan orang-orang soleh. Awalnya kisahnya dari masa Nabi Nuh alaihissalam. Qala hal yasma'unakum iz tad'un? Nah, ini pertama hujahnya. Nah, coba lihat. Kalau kita berpikir sedikit. Ya, setiap yang disembah, yang diminta selain Allah itu pertama ditanya, apakah mereka itu dapat mendengar kalian ketika kalian menyerunya? Patung-patung yang kalian seru itu, makhluk yang kalian minta selain Allah itu, mendengar enggak? Ya, kalian berdoa. Mintauhid. Kalau sekarang umpamanya orang datang ke kuburan, dapatkah mayat itu mendengar orang minta di dunia? Jangan ke setelah mati, beda rumah aja enggak kedengarannya kan? Kecuali teriak-teriak kan? Itu pertama Nabi Ibrahim tanya, apakah dia mendengar tiga kali minta? Nah, ini kelihatan oleh kita bahwa kecerdasan bukanlah indikasi seorang itu orang yang tinggi iman dan ketakwaannya. Karena banyak orang cerdas sekarang, ada nggak yang sujud ke patung? Hah? Ada. Terus kalau begitu apa faedah yang dapat kita ambil? Bahwa hidayah itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini kita harus bersyukur karena hidayah bukan bisa digapai dengan kecerdasan. Begitu banyak orang di negara lain, selalu lihat di India ada orang menyembah macam-macam, sapi macam-macam. Kenapa? Jadi tidak ada berpikir. Kenapa? Enggak logis. Agama Islam ada agama yang memang tidak sama sekali bertentangan dengan akal. Kalau kita lihat setiap yang batil itu tidak masuk akal. Itu di antara indikasinya. Tapi bukan setiap yang tidak sesuai dengan akal itu batil, karena kadang-kadang orang-orang alul kalam juga menjadikan hal itu sebagai alasan, enggak. Tapi bagaimana kalau meminta mendengar aja enggak? Hal yasma'una kum yata'un, apakah dia mendengar ketika kalian minta? Nah, ini faedahnya. Pertama di sini apa? Kan memohon ya. Artinya di sini sudah mulai dikritik bagaimana kalian meminta. Seharusnya kalian minta itu kepada Zat yang Maha Mendengar. Artinya di sini ada penetapan sifat bagi Allah bahwa Allah itu Maha Mendengar. Kalau nak mendengar Allah, kenapa Nabi Ibrahim menyebutkan antara aibnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu apa? Tidak mendengar. mendengar. Berarti Allah punya sifat. Kalau saya Allah tidak mendengar, tentu orang tua akan balas, Ibrahim, Tuhanmu juga enggak dengar. Ini salah satu sifat, cara dalam menyatakan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah itu Maha sempurna dan Maha mendengar. Ini mulai faedah-faedah ilmiahnya kita ambil, ya memang apa namanya? Agak ini ya, dekik gitu ya. Jadi ketika Nabi mengatakan, apakah dia mendengar ketika kalian meminta? Sekarang lihat apa yang diminta oleh orang sekarang. Ngantar sesajian ke gunung, ke batu, ke apa, macam-macam. Benda mati atau benda hidup? Keris, tongkat, batu ini keramatkan. Benda mati, benda hidup? Coba merenung aja orang sedikit itu deh. Tapi apakah begitu mereka itu? Mereka itu ada hakikatnya. Dan ilmu ini sebetulnya dalam ilmu filsafat kuno itu mengatakan mereka meyakini setiap yang ada itu punya roh. Nah, itu menurut mereka itu. Jadi mereka yakini juga batu itu punya roh. Ini keyakinan yang batil. Setan mewahyukan demikian kepada mereka. Baik, dalam ayat ini ya, apakah mereka itu Tuhan-Tuhan yang kalian itu mendengar ketika kalian meminta? Berarti salah satu bentuk permohonan Tuhan yang harus kita sembah itu yang bisa member dan bisa mender. Baik. Yang memberi itu siapa yang bisa? Disinilah Allah itu maha kaya. Berapa makhluknya ada kekurangan di mana Allah? Enggak ada. Di sini pula terbuktinya batinnya meminta kebaikan Allah, karena semua selain Allah itu adalah fakir, miskin. Karena kita harus mintanya kepada yang maha kaya. Siapa yang Allah SWT. Masa minta sama makhluk? Belum tentu juga kalau dia punya uang banyak, belum bisa tentu mengisi semuanya sama antum. Ya, ini mulai diskusi Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ini juga metode dakwah. Metode dakwah ini namanya dalil sami akli, dalil yang disebutkan dalam wahyu, tetapi apa? Mengajak logika. Mengajak orang itu berpikir. Kemarin juga, apakah dia mendengar ketika langsung dia pikir ini, mendengar apa enggak? Ini metode dakwah. Metode dakwah. Kita bertanya saja. Tidak langsung diponis. Mana bisa memberi dia enggak? Biar dia sendiri yang jawab. Ini sekuat-kuat hujah itu. Kalau kita katakan, kenapa kamu sembah itu yang gak mendengar? Kurang pas, kurang menggigit dalilnya. Betul gak? Kan kurang ya? Tapi kalau dikatakan, apakah dia mendengar ketika kamu menyerunya? Siapa yang jawab nanti itu, kita atau dia? Dia. Berarti dia tahu ini. Secara tidak langsung dia mengatakan dirinya itu udah beko banget, goblok itu bahasanya gitu kan. Gitu maksudnya. Itu modelnya Al-Quran, hujahnya itu begitu Al-Quran. Ya. Makanya kalau orang mendalami Al-Quran semacam itu, memang hujahnya kuat. Enggak ada hujah lebih kuat daripada Al-Quran. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cara berhujah, cara berdebat, cara berdalil gitu. Di sini tidak dikatakan, kali ini salah kok malah minta menyuruh kepada yang tidak mendengar. Tidak begitu dimulai caranya. Apa caranya? Dibuat pertanyaan, biar dia sendiri jawab. Asyik kan kalau belajar akulannya kan, kelihatan bagaimana kita diajar cara berdialog, cara berdiskusi. Dia sendiri yang nyalahkan dirinya ntar, tidak perlu kita nyalahin, kita cuma bertanya saja, jawabannya dia yang jawab. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim diskusi dengan kaumnya, apakah berhala-berhala yang kalian seru itu dapat mendengar ketika kalian meminta? Kalau kita lihat Tuhan-Tuhan dari agama luar sana ya, ditaruh apel di depannya, lilin, ya kan, kalau apa, padam lilinnya bisa nyalain lilin enggak? Apel sudah ditaruh di situ, pisang juga macam-macam, enggak dipegang apa-apa sama dia ya. Masa Tuhan dibeliin baju, Tuhan dibelikan makanan? Kalau kita kata Allah, Tuhan kita kan beri kita makan ya. Ada di sana orang Tuhannya dikasih? Tuhannya dikasih baju, dicari. Maka oleh sebab itulah orang-orang musyrikin disebut orang apa? Jahil. Orang jahiliyah dulu dibilang jahiliyah bukan karena dia mereka tidak ngerti cara bisnis, bukan. Pintar-pintar bisnis. Mereka bisnis disebutkan dalam Al-Qur'an. Di ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i wassayf. Mereka itu ada perdagangan musim panas musim dingin. Sudah jauh mereka dulu, sudah antar negara, mancanegara perdagangannya. Bukan kalah dari segi teknologi, enggak. Lihat kaum Samud, bikin rumah dari gunung batu. Mana lebih hebat arsitekturnya dari sekarang? Hah? Orang sekarang merobohkan apa bukit batu aja repot. Ini istana dibukin dari gunung batu. Hebat enggak arsiteknya itu? Bukan kebodohan. Kebodohan itu adalah kebodohan yang sekikiah, kebodohan dalam akidah, iman. Maka disebutlah mereka orang jahiliyah. Kan tidak berpikir sedikit, sederhana aja gitu. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka, sedikit, gunakanlah akal kalian. Ini apa yang kalian ambil, sembah ini mendengar apa enggak? Kalau kalian minta. Nah, kalau enggak dengar itu kenapa kalian minta? Kan gitu masalahnya. Kan orang tadi sudah sebetulnya banyak lagi datang ke belakang tuh gitu tuh. Kalau jawabannya enggak mendengar, kenapa diminta? Buat apa kalian minta? Kan enggak mendengar. Jadi kalau itu kan namanya ibadahnya apa? Berolok-olok kan? Sudah jalan enggak dengar tetap aja. Subhanallah. Jadi begitu hujah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ya betul-betul ini hujah langsung apa? Mengena sekali. Gitu. Kalian minta dengar apa enggak? Kalau enggak dengar terus kenapa kalian minta gitu loh. Baik, kemudian ditanya lagi. Au yanfa'unakum au yadurrun. Apakah bisa tuan-tuan kalian yang paling sembah itu dapat memberi manfaat atau memberi mudarat? Manfaat ketika kalian sakit, ketika kalian susah diberi manfaat, kesembuhan segala macam kebaikan-kebaikan. Atau ketika kalian diserang oleh musuh, dia bisa menghancurkan musuh kalian, ya durun. Bagaimana? Nah, sekarang lihat segala perkara yang disembah, yang diagungkan, yang dikeramatkan oleh manusia di muka bumi ini. Ini menunjukkan yang berkuasa mutlak itu hanya Allah. Makanya kata Ibn Abbas, kata Rasulullah kepada Ibn Abbas, wa'alam. Lau anna al-umma istama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Seandainya semua umat ini sepakat memberi manfaat untuk kamu, tetapi tidak pernah ditakdirkan Allah, tidak tanpa izin Allah SWT, pernahkah bisa mereka beri manfaat? Semua dokter untuk mengobat sakit kepala seorang anak gitu ya. Semua sepakat dengan kalau Allah katakan enggak sembuh enggak bisa. Di sinilah ada nilai tawakal yang timbul nanti. Maka orang-orang beriman enggak pengecut. Karena yang bisa menerima kematian, penyakit, bahaya itu siapa hanya? Kalau tidak kata Allah tidak akan beriman. Walaupun antum berjalan di atas helai tali, enggak terjatuh akan jatuh. Dan tidak akan ada bisa yang menghalangi manfaat buat antum. Maka di sini kita tidak perlu hasad. Enggak perlu hasad. Kenapa? Karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah salah alamat. Subhanallah. Jadi kalau memang kita mendalami ajaran agama ini, hidup kita tuh lega. Enggak ibarat orang kuda yang lari kita yang jerih. Maksudnya apa? Tetangga beli mobil baru dia sudah sesak napas saja kan. Langsung itu pikir, gimana dia dapat duitnya, gimana dia, ya, gitu. Pusing sendiri dia, orang yang beli rumah, dia pusing juga, gitu. Kenapa tidak ada tawakalnya kepada Allah? Tidak percaya yang beri itu hanya Allah. Jadi tidak ada hasad dalam dirinya. Tidak ada perlu takut, hanya yang beri manfaat, mudarat itu hanya Allah. Walau berlindung di dalam peti besi, kalau ditakdirkan ada diri, bunuh, mati, dah mati. Gitu. Dan tidak ada zat yang berkuasa beri manfaat kepada kecuali Allah. Nah sekarang Ibrahim bertanya lagi kepada mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu dapat memberi manfaat? Ataukah kalian yang ngasih makannya seperti sebagian tuan orang kan? Gitu. Makanya Allah gambarkan Tuhannya orang musyrikin itu, ya, lalat kalau kencing aja di atas, di atas kepalanya bisa ngusir enggak? Itu kayak kehinaannya luar biasa, ya kan, disebutkan oleh Allah SWT contoh dalam Al-Quran gitu ya. Bayangkan, kok itu disembah gitu loh. Lalat makhluk yang lemah saja gitu, baik tapi kalau matluk udah Allah katakan enggak bisa diusir, gimana itu? Tuhan gimana kalian sembah gitu? Jangankan bermanfaat untuk diri kalian, nanti akan datang kisahnya ini. Kisahnya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, apa kata mereka? Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Enggak, Tuhan enggak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya suruh dia ikutnya. Coba bayangin. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Baik. Apakah bisa memberi manfaat kepada kalian atau tidak? Ya. Kemudian qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini musibah besar dalam sepanjang sejarah dan pada masa sekarang ingin dikembalikan lagi oleh orang-orang. Apa itu? Kenapa ketika mereka tidak bisa menjawab, apakah dia mendengar ketika kalian meminta, apakah manfaat dan mudarat kepada kalian? Tentu jawaban mereka enggak punya alasan ya, enggak punya alasan untuk apa mereka? Memang tidak manfaat, tidak mudarat, kan itu pasti jawabannya. Lalu hujah mereka ketika menjawab dengan apa? Alas kami adalah demikian kami, tetapi demikian kami mendapati nenek-nenek moyang kami melakukannya. Arti hujah mereka siapa apa di sini? Adalah masalah budaya. Dan kebanyakan para umat menolak ajaran Nabi itu adalah dengan budaya. Dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana aw law kana aba'um la yaqiluna syaw'a la yahtadun. Dalam ayat ma wajadna 'alai aba'ana, ketika dikatakan mereka ikuti apa yang turunkan Allah, mereka jawab apa? Kami hanya mengikuti apa yang telah kami warisi dari nenek-nenek. Nah, ini pelajaran. Hujannya apa? Oh, ini sudah lama nenek-nenek kamu begini kami dapat, ya beginilah kutik-kutik. Fanatik kepada budaya dan warisan nenek. Nah, jadi salah satu di sini kita lihat sebab terjatuhnya ke orang-orang ke dalam kebatilan, dalam kesyirikan dan penyimpangan apa? Mengkultuskan nenek moyangnya, mengikuti budaya buah nenek moyangnya. Ini sekarang yang mulai lagi. Ya, harus dilestarikan budaya-budaya kita. Ya, sehingga kita jadi tontonan orang luar negeri ya. Nari telanjang-telanjang apa-apa, kita bahagia sangat ditonton sama orang luar negeri. Mereka itu maju sekarang karena mereka mewarisi aliran apa budaya-budaya enggak? Enggak, ada budaya semua sudah dibuang sama mereka, mereka makan baju, mereka budaya-budaya enggak berguna buat apa? Buang-buang duit. Masa iya kepala kerbau disembelih itu dibuang ke laut? Makan daging aja jarang, sekarang kepala kerbau dibuang-buang. Maka itu sumber kemiskinan di situ banyak. Coba antum lihat. Berapa biaya itu? Ya, mulai sayur-sayuran buat kayak gunung itu dilempar ke laut. Loh, seberapa-berapa daging enggak beli sana? Coba bayangin. Itu budaya. Nah, ini perlu disadari bahwa di antara hujah terbesar yang selalu alasan orang menolak ajaran Allah itu apa? Budaya. Budaya. Adat istiadat. Ini enggak bisa ini. Ini dari dulu nenek-nenek moyang kita, nanti kita kewalahan, jangan dirubah-rubah macam-macam. Nah, itu pentingnya kita belajar. Membaca kisah Nabi Ibrahim itu apa hujah umatnya setelah dikalah hujah oleh Nabi Ibrahim, apakah mendengar ketika kalian meminta memberi manfaat mudarat, enggak punya hujah mereka. Hujah mereka apa? Jawab mereka apa? Kami melakukan ini adalah mengikuti nenek moyang kami, budaya nenek moyang kami. Makanya Allah katakan awalau kana abam la yaqinuna syai'au, walaupun nenek-nenek moyang mereka enggak tahu apa-apa, wala yahtadun, tidak dapat petunjuk. Apakah di sini artinya Islam anti budaya? Tidak. Islam anti dengan budaya yang tidak berguna dan membinasakan, merugikan. Makanya di antara di Arab, kalau di antara budaya Arab dulu adalah karam namanya. Pemurah. Ya hormat pada muliakan tamu, dipertahankan karena tidak bertentangan ajaran Islam. Lalu ada orang katakan sekarang berhijab itu budaya Arab katanya. Budaya Arab itu tidak berhijab, maka turun ayat hijab. Dulu kan orang telanjang di Ka'bah Arab. Sebetulnya mereka sekarang yang mengatakan mencaci-caci orang berhijab segala macam itu budaya ingin balikan ke budaya jahiliyah. Budaya Arab juga itu enggak pakai aurat, enggak tutup aurat itu. Itu yang asli budaya Arab jahiliyah. Nah, jadi kita harus tahu ya supaya kita waspada. Bagaimana umat dahulu dan ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Hujah seperti ini akan tetap berlangsung. Maka itu Allah sebutkan ini. Bagaimana manusia ya mengagungkan budayanya, warisan moyang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengatakan selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajar Islam, itu diterima tidak masalah. Contoh baju, enggak ada harus pakai baju gamis, enggak mesti. Gitu loh. Enggak mesti, yang penting sesuai dengan aturan Islam menutup aurat, selesai. Makan, enggak perlu semua harus makan kurma, enggak. Ya kan? Enggak begitu. Makan nasi, ya, karena tidak bertentangan. Jadi ada yang memang dibolehkan oleh Islam selama budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Diterima. Ya kan? Tidak harus makannya harus kurma juga gitu ya. Turuti gitu ya. Daging unta gitu. Di sini enggak ada unta gimana nih? Nah, Islam membuka. Buka juga, tidak sama sekali anti budaya tidak. Tapi budaya-budaya yang tidak berguna itu yang dibuang oleh Islam. Baik. Jadi tahu bagaimana hujah kaumnya setelah tidak punya hujah lagi jawabannya adalah kadzalika ya bal ya jawab mereka qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, tetapi kami mendapati ya nenek-nenek moyang kami demikian mereka berbuat. Maka kami mengikuti mereka saja, itu alasan mereka. Taib qala apa ra'aitum ma kuntum ta'budun. Nah, sudahkah kalian perhatikan apa yang kalian sembah itu? Buat tidak bermanfaat, tidak mudarat, tidak mendengar. Antum wa abakumul abdamun. Baik kalian dan bapak-bapak nenek moyang kalian dahulu yang ayah menyembah berhala-berhala tersebut. Fa innahum aduli illa rabbul alamin. Fa innahum aduli illa rabbul alamin. Nah, ini terakhir ketika Nabi Ibrahim mengatakan semua yang disembah oleh nenek-nenek moyang kalian itu semua adalah aku tolak. Aku bantah, aku terima, aku tidak terima adalah musuh bagiku kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah. Kenapa dikecualikan Allah di sini? Ini berarti di antara mereka juga beribadah kepada Allah. Tetapi di samping beribadah kepada Allah juga kepada selain. Sebenarnya yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, kapan mereka minta pada Allah? Kalau sudah sangat terjepit. Makanya Allah sebutkan fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najaw ilal barri idahum yusyrikun. Jika mereka naik kapal bahtera tengah lautan, datang badai gelombang segala macam mengancam bahwa mereka akan tenggelam, berdoa pada Allah saja lagi sepenuh ikhlas jelasnya. Terima doanya Allah, falamma najaw ilal barri. Selamatkan Allah ke daratan, idahum yusyrikun. Balik lagi buat hidup lagi. Inilah manusia. Ya. Saat sakit saya akan sholat, nanti sholat ya Allah, tidak saya tobat. Sudah itu sembuh 2 hari 3 hari lupa lagi sholat. Padahal tadi di laut ini enggak ada yang minta berhala-berhala ini minta, enggak bisa nyelamatkan, enggak lupa semua itu enggak tinggal. Yakin enggak bisa menyelamatkan. Hanya bisa Allah. Lah kalau Allah dalam hal yang paling sulit itu bisa mengabulkan, apalagi di hal-hal yang tidak. Ini buat apa ini Tuhan-Tuhan enggak bisa membantu dalam hal yang sangat fatal, enggak bisa memberikan manfaat. Nah, dulu kesyirikan mereka itu di saat-saat yang sulit mereka tidak syirik, minta sama Allah. Tapi kalau udah senang kembali lagi buat syirik. Tapi beda dengan zaman sekarang. Nah, ini salah satu perbedaan disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab dan kita beliau. Kenapa orang sekarang? Orang sekarang syiriknya susah senang, kalau dulu saat senang saja. Mau jadi caleg, tetap datang ke kuburan. Syukuran telah terima jadi caleg, datang ke kuburan juga. Kan kuburan itu bukan tempat syukur di sana, bukan cari minta, meminta-minta. Bukan meminta restu, kata apapun yang istilahnya, itu tetap tidak boleh. Kekuburan itu adalah mengingat hari kematian, hari akhirat, dan mendoakan orang sudah mati itu, bukan minta sama dia. Kalau dia bisa bicara ya, kamu ngapain minta-minta sama saya? Saya aja gak berhasil jadi caleg, kamu minta jadi caleg lagi. Aduh, musibah. Nah itulah. Ada pula yang bertapa di sungai macam-macam ya. Untung aja lah di lahap buaya itu. Coba lihat kebodohan iman, tauhid. Jadi yang bodoh itu yang dikatakan orang bodoh, orang yang tidak mengenal Rabb-nya, yang tidak bertauhid, tidak beriman. Bukan orang yang tidak bergelar. Ya. Walaupun dia profesor, walaupun dokter, tapi tidak mengetahui apa itu hak-hak Allah. Terbodoh itu. Karena orang-orang miskin dulu banyak hebat-hebat. Bahkan sekarang banyak orang miskin hebat-hebat kok. Buat kapal terbang, macam-macam bisa dia. Maka kepintaran itu tidak ada artinya. Karena kata Allah, inna karmakum indallahi atqakum. Nah, itu sedikit kisah yang kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim bersama umatnya ya. Nabi Ibrahim diutus kepada umat yang benar-benar terjerumus ke dalam lembah kesyirikan yang sangat terjal. Ada yang menyembah berhala dan patung-patung, dan ada pula yang menyembah benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nabi Ibrahim menerangkan kepada mereka, sesungguhnya apa yang kalian sembah ini tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Tidak bisa menghidupkan dan tidak pula mematikan. Mereka tidak memiliki apapun dalam mengatur kehidupan ini. Nabi Ibrahim mendapat tantangan yang begitu kuat dari kaumnya, serta penguasa bahkan dari orang tuanya sendiri. Bahkan mereka membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Di sini pelajaran lain adalah, kalau yang namanya berdakwah itu banyak musuhnya. Karena melawan orang, melarang orang. Punya musuh itu kalau melarang, Pak. Kalau menyuruh enggak ada punya musuh. Makanya sebagian orang sekarang dia bicara baik-baik, salatlah, puasalah, berimpaklah. Tapi memang enggak pernah melakukan, jangan kalian bersyirik kepada Allah. Wah, itu enggak kuat, Pak. Mengingkari bentuk penyimpangan agama itu. Ini salah, karena Allah menyuruh amar ma'ruf nahi 'anil. Ada orang kerjanya amar ma'ruf saja, Pak. Gak mau ngambil resiko, maka dia tidak mau mencegah dari yang maka dia gak punya musuh. Yang punya musuh kalau sudah nahi mungkar, wah itu berhadapan itu, Pak. Susah. Musuh itu kadang-kadang datang dari keluarga sendiri, seperti Nabi Ibrahim. Dari penguasa, iya. Tapi ada pelajaran dari Nabi Ibrahim ini gini, Pak. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Namrud turun kamu, saya ini orang soleh, saya yang jadi raja. Nabi Ibrahim tidak minta kekuasaannya. Nabi Ibrahim hanya nyuruh dia beri. Sini fungsi da'i, Pak. Da'i itu nyuruh menteri-menteri, presiden, apa-apa yang ada kesalahan dinasihatin. Bukan bilang, ayo ganti presiden, nanti tunjuk saya jadi presiden. Itu namanya bukan nasihat. Berikan masukan, beri nasihat. Ketika Nabi Musa datang ke Fir'aun, ada dia ngina-ngina Fir'aun. Hah? Bahkan Allah katakan, "Faqula lahu qawlan layyin." Ungkapkan pada Fir'aun itu, padahal Fir'aun adalah lambang tawud atau kekufuran yang paling begitu, jadi simbol kan kekufuran Fir'aun itu. Makanya orang kalau sudah momen benci banget disebut Fir'aun ini gitu ya, Fir'aun. Enggak disebut Abu Jahal yang begitu kuatnya pemusuhan, disebut Fir'aun hadir umat kan. Supaya kan. Tapi dalam berdakwah tetap digunakan bahasa, kata-kata yang baik, terutama buat penguasa. Enggak pernah Musa mengatakan, kamu enggak benar jadi raja, enggak tahu iman apa. Saya jadi raja. Ya. Maka oleh sebab itu kita berdakwah ke siapapun saja, lapisan pemerintahan atau kita aja. Bukan katakan ini permintaan gak akan baik kalau cewek saya jadi menteri atau saya di presidennya. Bukan begitu. Itu bukan persinya da'i. Da'i adalah biar dia jadi presiden. Yang penting dia mau beri beriman. Itu dakwah semua para nabi begitu. Nabi Musa ketika datang kepada Allah tidak nyuruh turun dari kekuasaan, nyuruh hanya beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim juga ketika datang kepada Namrud, Nabi minta suruh. Ya, tidak memprovokasi orang ini, musuh ini, penguasa, tidak benar. Ya. Tapi hanya nyuruh dia hanya selesai. Nah, ini juga bahwa berdakwah memang punya risiko, tantangan. Dari situlah banyaknya orang tidak kuat berdakwah itu. Baik, dalam cuplikan kisah Nabi Ibrahim di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara sebab-sebab yang menjatuhkan orang ke dalam perbuatan syirik adalah taklid dan fanatik terhadap kebiasaan nenek moyang serta adat kebiasaan mereka. Maka dari itu segala kebiasaan dan kebudayaan yang berbau kesyirikan wajib kita buang jauh-jauh, karena kebudayaan dan kebiasaan tersebut tidak akan dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Menjadikan adat istiadat sebagai hujah dan dalil dalam kebiasaan, menjadikan adat istiadat sebagai hujah, ya, dan dalil adalah kebiasaan kaum musyrikin, sebagaimana perkataan mereka kepada Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Mereka jawablah Nabi Ibrahim tadi ketika sudah ditanya oleh Nabi Ibrahim berapa kali pertanyaan, ya, kami hanya mengikuti apa yang telah demikian dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Baik. Baik, insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bahas masalah berjuang menekan tauhid tidak semudah yang dibayangkan. Nanti kita akan kisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, dimusuhi dan seterusnya. Ya, itu saja yang dapat kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat faedah kita ambil, ya, dapat mengukuhkan iman kita dan memberikan inspirasi ketakwaan dalam diri kita, ya. Bagaimana, ya, kita dapat membaca kondisi dan situasi bahwa budaya itu adalah kadang-kadang dijadikan oleh orang sebagai apa? Bahan untuk menolak kebenaran dan iman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau diskusi, kita beri waktu karena waktu kita sampai jam 6 saja. Apalagi ini hari Senin, ya, karena banyak kita yang punya kesibukan nanti. Baik. Ya, ya. Tapi Rasul itu kok apa itu memberi contoh atau memberi contoh teman? Kalau kita masuk Quran kan memberi salam. Ya. Bagaimana hubungannya? Ya, itu dikatakan assalamualaikum ahlad diyar minum muslimin antum salam alaikum baik dan nahlakum insyaallah. Itu mukhotobah doa kepada Allah SWT, pengakuan kita. Sebetulnya kita katakan assalamualaikum ya Rasulullah dalam tayat kita, Rasulullah menjawabnya ketika diberikan. Bukan berarti Rasulullah mendengar selawat kita, tapi malaikat yang menyampaikan. Karena dalam hadis disebutkan inna lillahi malaikatan siyahin yuballighuni an ummati salam. Allah punya malaikat khusus yang namanya siyahin yang melalang buana menyampaikan selawat umatku padaku. Bukan berarti Nabi SAW mendengar langsung. Dan itu tadi doa, bukan kita meminta. Doa untuk mereka. Itu pengakuan ke kalian sudah berulang ke Allah, kami juga tuntut ke kalian. Khotob. Tapi mereka tidak mendengar karena Al-Qur'an menyebutkan. Ya, walau sami'u mastajabu lakum. Ya, maka umpama orang sudah mati, itu enggak mendengar lagi. Enggak mendengar. Tapi memang dalam ada beberapa hadis seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada syuhada Badar, ya kan? Rasulullah katakan hal wajib itu mawatu memawa ada rubukum. Apa kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar mereka sudah menjadi tulang belulang busuk, gitu ya kan? Nah, lalu Rasulullah mengatakan, disebutkan para ulama itu adalah hanya saat itu saja, bukan mendengar setiap saat gitu. Seperti juga dalam hadis, ketika seseorang tadi dikuburkan. Lalu setelah orang yang mengantarkannya 7 langkah bergerak dari kuburannya, itu dia mendengar apa? Langkah kaki orang itu. Itu dihidupkan saat itu. Saat itu saja, bukan setiap saat, karena dia mau ditanya oleh malaikat. Tapi tidak seperti yang ditafsirkan oleh salah seorang tokoh, ya, tokohnya orang-orang yang liberal itu, ngatain sampai sekarang salah seorang tokoh dia ya katanya belum ditanya sama malaikat karena orang-orang ramai terus. Disebutkan bukan malaikat tidak menanya, itu hanya waktu datangnya malaikat kalau orang sudah bergerak tujuh langkah. Kalau tetap tujuh langkah tidak tetap, bukan berarti malaikat sebagai syarat. Ini orang belum pergi saya belum menanya, enggak ada. Itu maksudnya gambaran bagaimana saat malaikat itu datang secepatnya. Baru bergerak tujuh langkah sudah ada. Sekarang orang yang menguburkan tokoh yang dikatakan itunya malaikat itu masih tetap di situ sejak nguburin si pulan itu. Kan itu yang mengantarkan, bukan artinya kuburan tidak sunyi. Itu maksudnya orang pengantar sudah meninggal tiga langkah, tapi bukan berarti syarat kalau tidak bergerak orang tujuh langkah tidak ditanya, enggak, bukan begitu. Artinya itu gambarnya secepatnya dia itu ditanya oleh malaikat. Nah ini yang kadang-kadang kita juga repot ya menanggapinya gitu. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak akan memperkenankan permintaanmu. Jadi, apakah mayat hidup di kuburannya? Ya hidup. Semua baik mukmin atau kafir hidup. Namanya di alam barza. Hidup dia, ya hidup. Betul hidup. Itu kan kenapa kita minta ustaz, dia mendengar. Jangankan ustaz dalam kubur. Sekarang di dunia aja dengar kok, minta sama dia bisa menerima. Ini udah mati, dia urusan dia lagi. Gak ada tempat untuk buat apa-apa untuk orang di dunia lagi. Jangan untuk orang di dunia, untuk dirinya aja gak bisa berbuat. Gitu. Ya, oleh sebab itu, Allah katakan, walaupun meminta pun gak mendengar. Kalaupun mendengar gak akan bisa memberi apa-apa buat kalian. Makanya salah seorang ulama Hanafi membahas bahasan ini. Kalau seandainya mayat mengetahui apa yang terjadi di dunia, sungguh berat juga azab mereka. Kenapa? Kadang-kadang petir, kadang-kadang kerbau teriak dekat kuburannya, mendengar semuanya, bukan jadi les. Susah dia itu. Kenapa? Makanya sebagian ulama mengatakan, hujah tidak bolehnya membaca Al-Quran di kubur itu apa? Karena Al-Quran itu kan turunnya kepada orang hidup, bukan untuk orang yang mati. Untuk orang mati. Disuruh sholat, dia bisa sholat enggak? Kalau dia mendengar, bisa mendapat hukum dia jadinya kalau itu begitu. Nah, oleh sebab itu kita katakan, kalau menghadiahkan pahala untuk orang sudah meninggal, itu memang ada perbedaan pendapat ulama. Betul itu. Tapi tidak mesti di kuburan, Pak. Tidak mesti di kuburan. Maka dilarang baca Al-Quran di kuburan. Karena Rasulullah menyebutkan, La taj'alu kuburu buyutakum kuburo. Yang kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kenapa? Karena di kuburan tidak dibaca Al-Quran. Dilarang beribadah di kuburan. Bahkan orang-orang dahulu lah yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Karena mereka menganggap di kuburan nabi itu lebih afdol. Padahal tidak ada. Nah ini yang menunjukkan celah-celah yang membawa kepada kesyirikan. Membaca Al-Quran di kuburan bukan syirik. Tapi celah-celah yang akan mengantarkan kepada syirik. Ini harus dibedakan juga. Kadang-kadang orang-orang kemarin-kemarin disebarkan isu ya. Mereka selawat katanya syirik. Apalagi ziarah kubur syirik gitu. Mana kita nuduh orang ziarah kubur syirik? Ziarah kubur enggak syirik, selawatan mana syirik? Maulidan enggak syirik, siapa nuduh? Tapi mereka menggunakan provokasi untuk anggota untuk demo gitu ya. Kata mau menuduh orang maulid syirik, siapa bilang orang maulid syirik? Enggak ada. Enggak ada satupun ulama menuduh orang maulid syirik. Selawatan kok syirik? Ziarah kubur kok syirik? Yang disebut bukan syirik itu bukan ziarah kubur, adalah meminta ke orang yang sudah mati, itu yang dikatakan, bukan ziarah kuburnya. Nah ini kadang-kadang yang harus kita bedakan. Kalau kita mau menghadiahkan pahala, memilih pendapat yang membolehkan, namanya tidak mesti di kuburan, gitu. Dan juga tidak mesti baca Al-Quran. Kan itu ulama menyebutkan boleh menghadiahkan pahala amal soleh. Amal soleh kan bukan baca Al-Quran saja. Di antaranya iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lainnya? Ini ada pertanyaan. Apa boleh kita membagikan daging kurban dengan bentuk sate atau gulai? Enak ini. Boleh. Kenapa enggak boleh? Berarti dibagikan. Nanti udah dimasak, waduh banyak kali modalnya ya kan. Enggak jadi kasih jadi begitu. Itu lebih baik ya kan? Enggak masalah. Yang penting dibagi. Sama dengan akikah juga. Akikah itu kan boleh dibagi dagingnya. Tapi kalau mau dimasak, diundang orang ke rumah kita, buat sate, buat kriu, rendang, ah enak banget. Iya kan? Gak masalah. Gak repot-repot orang lain masak lagi. Iya kan? Gak masalah. Sama dengan akikah juga. Akikah itu sebetulnya gampangnya itu dibagikan dagingnya. Dibagikan aja kalau kita gak usah repot. Bagikan aja. Tapi kalau mau kita undang makan di rumah, gak usah. Manakah batasan aurat laki-laki? Apakah tidak boleh tampakkan kepada sama laki? Yaitu di atas lutut ke atas. Lutut ke atas itu gak boleh dilihat sama laki-laki. Aurat itu. Karena Rasulullah melarang surah hadukum ila aurati akhi. Tidak boleh melihat aurat lain dan tidak boleh tidur dalam satu selimut. Itu banyak sekali antisipasi-antisipasi untuk tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual di kalangan lelaki semacam. Bolehkah mendatangi peninggalan-peninggalan budaya di Indonesia seperti misalnya candi-candi dengan tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin tahu saja. Itu namanya melakukan ingin mengerti tentu peninggalan sejarah, berkunjung ke peninggalan sejarah dengan tujuan hanya bertamasya atau ingin tahu atau ada penelitian, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau tujuannya ngambil ajimat di situ enggak boleh. Maka seperti ziarah di Madinah, ziarah Madinah itu ada ziarah tarikhiyah namanya. Ziarah adalah tarikh, melihat sejarah, ingin melihat peninggalan sejarah pokoknya. Seperti ke Uhud. Itu enggak ada hubungannya itu. Ziarah ke Uhud memang ziarah kubur, ziarah makam sahabat meninggal Uhud boleh, ziarah kubur hukumnya. Tapi kalau tempat lagi umpamanya Khandaq, itu enggak ada anjurannya ziarah ke sana. Tapi hanya ziarah tarikhiyah, melihat di mana dulu ya tempat-tempatnya gitu. Kiblaten pokoknya, itu enggak ada anjurannya. Salat di Masjid Kiblaten sama dengan salat Masjid Al-Aqsa ini kalanya. Ya. Sama. Tapi ingin melihat peninggalan mana yang disebut Kiblaten. Sebetulnya Masjid Kiblaten yang benar tuh Masjid Quba yang hadisnya yang sahih dan Bukhari yang orang berputar dalam salat itu. Peninggalan sejarah melihat, tapi tidak ada tujuan-tujuan apa, jangan sholat dua rakaat juga di sana. Ini masalah kan gitu. Semua masyarakat di mana pergi ziarah dia sholat dua rakaat situ. Pergi ke Gua Hira sholat dua rakaat, pergi ke Gua Sur sholat dua rakaat, akhirnya terlambat sholat zuhurnya di haram. Ini tidak benar. Kalau umpamanya di luar musim haji, ada orang pergi Arafah, hanya sekedar apa nama itu? Ziarah tarikhiyah saya, tidak cara syariah, karena tidak ada dianjurkan situ, tidak ada pahalanya pergi ke Arafah kalau di luar haji. Di Eropa itu yang ibadah hanya tanggal 9 Zulhijjah saja. Kalau luar itu pergi ke Eropa tidur-tidur di sana enggak ada pahalanya. Ya. Eropa yang pergi Eropa yang jadi ibadah tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang haji juga ya. Kalau enggak haji pergi ke Eropa tanggal Zulhijjah juga sama aja. Tapi di hari Eropa itu dianjurkan kita berpuasa ya, karena itu dan bahkan ulama kita juga menganjurkan banyak berdoa. Baik, demikian. Saya ingin tanya, bagaimana hukumnya kita bersyukur di waktu tertentu sebagai budaya? Contohnya apa? Misalnya ulang tahun atau dalam sekarang ini dalam kita di selama itu tidak berasal dari umat yang lain dan tujuannya bukan hanya sekedar umpamanya kita naik pangkat, ingin bersyukur atau sedekah Allah diundang anak yatim makan-makan. Boleh aja. Hal itu. Kan banyak dilakukan. Nah, hal ini enggak boleh karena itu bukan hanya itu sifatnya melazimkan dan rutinitas. Tanggalnya tertentu, waktunya tertentu, ini menjadi seperti sebuah perayaan yang sudah diperingatkan dalam agama kita. Walaupun bagaimana-gimana, ada orang yang Saudi juga memperingati hari kemerdekaan. Karena kita beragama bukan berdasarkan Saudi, karena hari raya umat Islam itu hanya dua gitu. Sekarang bukan hanya hari kemerdekaan, sekarang sudah sering libur banget gitu kan. Datang Seramira, datang Maulid Nabi, datang apa lagi, naik itu, turun ini, ya itu apa lagi, macam-macam kan. Terus ya, kemerdekaan, hari buruh libur lagi, hari bapak-bapak libur lagi, hari ibu libur lagi, hari anak libur lagi, nah, hari AIDS sedunia libur lagi. Jadi peringati semua hari nanti. Wah, sepot jadinya. Memperingati itu bukan dengan cara begini. Menghargai kemerdekaan kita adalah dengan bersyukur kepada Allah bagaimana negara ini aturannya, pola ekonomi dan politiknya, budaya sesungguhnya diikuti dengan menjalankan aturan Allah. Itu cara bersyukur. Itu cara bersyukur yang benar. Ya, bukan hanya satu hari bersyukur kemerdekaan itu, harus setiap hari kita bersyukur kemerdekaan ini. Bukan satu hari gitu. Ya. Tapi walaupun bagaimanapun, ya. Kita berarti tidak kalau tidak memperingati, tidak cinta NKRI, dari mana ini begitu? Yang anehnya yang suka memperingati hari kemerdekaan dia yang paling banyak korupsi kadang-kadang. Jadi di mana ini ketemunya cinta NKRI ini? Di mana gitu lagi? Ya kan? Di mana ketemunya cinta NKRI? Rajin upacara bendera setiap Senin gitu pokoknya kan? Ya, rajin memperingati kemerdekaan, tapi korupsinya tetap aja lebih rajin lagi. Ya begini cara memperingati kemerdekaan. Ini hanyalah simbolis apa namanya istilahnya itu? Ya, kegiatan-kegiatan yang banyak mubazirnya. Ya. Tapi di hari kemerdekaan umpamanya digratiskan semua orang miskin makan ke toko-toko, nah, itu baru kesyukuran itu. Ya kan, umpamanya ada hadiah untuk rakyat rumah gratis miskin umpamanya dikasih 1000 rumah. Nah, itu lebih baik daripada dengan poya-poya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada arti. Tapi ada satu hari, ya. Kalau di Saudi itu di situ kelebihannya. Hari kemerdekaan nanti ada naik gaji gitu. Ya kan? Jadi bersyukur diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Ini enggak isi dengan goyang joget, maksiat, minum-minuman. Gimana syukur kemerdekaan kayak gitu? Ya kan? Tuh Argan Tugal semalam suntuk. Kelahi, tawuran. Nah, ini musibah ini, bukan syukur buat kekacauan lagi. Belum merdeka namanya kita. Inilah yang perlu kita sadari. Memang negara kita perlu, ya, kita sadarkan rakyatnya bahwa untuk memperingati kemerdekaan kita harus setiap hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat Allah yang maha kuasa sebenarnya di permukaan undang-undang kita. Ya, menjelaskan kita ini bisa merdeka, itu kita hargai dan kita jaga kemerdekaan ini dengan membangun bangsa ini. Tidak hanya sekedar dengan seremonial-seremonial yang sifatnya hura-hura saja, itu yang kita pungkiri gitu. Dan makna dan artinya sangat jauh dari apa yang sebenarnya. Ini yang kita kasihan. Wallahu'alam sahab. Demikian dapat kita bahas dengan sempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.